Selamat sore semuanya. Ibu-ibu kayaknya yang request lagu ini ya. Ayo ikut saya nyanyi yuk. 1, 2, 3. Kalau ini